I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. Mata perempuan yang mengkonsumsi pil KB berkedip 32% lebih sering dibanding mereka yang tidak mengkonsumsi. Kemampuan Bruce Lee dapat merebut uang receh dari telapak tangan seseorang sebelum mereka dapat menutup telapak tangannya. Unta baktiran di Gurun Gobi, bulunya bisa tiba-tiba menjadi lebat saat musim dingin dan tiba-tiba nyaris tak berbulu pada musim panas. Fakta unik.